Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-20 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang amalan hamba ikhtiyariyah menurut ahlus sunnah. Amalan hamba terbagi menjadi dua. Amalan hamba ittirariyah, yaitu amalan hamba yang seorang hamba tidak bisa memilih, seperti gerakan orang yang menggigil. Yang kedua, amalan hamba ikhtiyariyah, yaitu amalan hamba yang seseorang bisa memilih, seperti amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan kemaksiatan. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah yang menciptakan amalan mereka, bukan mereka sendiri yang menciptakan amalan tersebut, sebagaimana keyakinan orang-orang Qadariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah, Dialah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Surat As-Saffat ayat 96. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khaliqu kulli sani'in wa san'atih." Sesungguhnya Allah yang menciptakan setiap pelaku dan apa yang Dia lakukan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Dan Ahlus Sunnah meyakini bahwa para hamba, merekalah pelaku dari apa yang mereka amalkan. Allah yang menciptakan keimanan dan kekafiran, dan seorang hamba, dialah yang beriman, dan dialah yang kafir. Allah menciptakan ketaatan dan kemaksiatan, dan hamba, dialah yang taat dan dialah yang bermaksiat. Allah menciptakan salat dan puasa, dan hambalah yang melakukan salat dan dialah yang melakukan puasa. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelaku itu semua, sebagaimana diyakini oleh orang-orang Al-Jabriyah. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun." Maka sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa hal-hal yang menyejukkan mata mereka sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Surat As-Sajdah ayat 17. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa amal yang dilakukan para hamba adalah sebab mereka mendapatkan kenikmatan di surga, menunjukkan bahwa pelaku amalan tersebut adalah hamba dan bukan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan para hamba qudrah atau kemampuan sebagaimana firman Allah, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Dan Allah juga memberikan mereka iradah atau keinginan. Allah lah yang menciptakan iradah pada diri mereka, dan iradah mereka di bawah iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin." Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah, dan tidaklah kalian menghendaki istiqamah kecuali dengan kehendak Allah, Rabb semesta alam. Surat At-Takwir ayat 28 sampai 29. Ini semua menunjukkan tentang batilnya